Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah lama saya tidak upload ya, jadi hampir lupa kalau masih punya channel satu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini mohon maaf kalau suaranya pelan ya, karena ini malam-malam jadi takut mengganggu yang lain. Tambihun la zakata ala syairofi badala walau litijarati fi athna is hauli bima fi yadihi minan nagdi ghairahu min jinsihi au ghairih. Jadi syairofi ini adalah jasa penukar mata uang asing ya. Orang yang apa ya, pekerjaannya menukarkan uang mata asing. Jadi syairofi ini tidak harus zakat ya. Tidak harus zakat walaupun dia hal pekerjaan itu atau jasa itu digunakan untuk berdagang ya. Di tengah-tengah haul dia tidak harus zakat ya. Syairofi adalah seorang yang menukarkan ya. Menukarkan mata uang yang ada di tangannya ditukarkan dengan mata uang yang lain. Baik jenisnya sama atau berbeda ya. Baik jenisnya sama atau berbeda. Jadi di tengah-tengah haul dia tidak harus zakat ya. Wa gadala zakata ala warisin mata muwarisuhu an urudi tijarati hatta yatasarrafa fiha biniyatiha. Begitu juga tidak ada kewajiban zakat bagi penerima warisan yang orang yang mewarisinya meninggal. Jadi mewaris itu yang mewarisi ya. Waris yang menerima warisan meninggalkan harta dagangan. Jadi misalkan ada orang tua dan anak ya. Orang tuanya punya dagangan, sudah satu haul kemudian meninggal lalu diwariskan kepada anaknya. Mati ya, orang tuanya mati, otomatis harta dagangannya diwariskan kepada putranya. Ya. Sang putra tadi tidak harus membayar zakat hingga dia mentasarufkan ya. Mentasarufkan itu ya mendagangkan dagangannya kembali dengan niat berdagang. Jadi kalau sebatas mewaris saja ya tidak bisa kewajiban zakat tidak bisa ada pada dirinya. Harus ada niat berdagang ya, niat meneruskan dagangan itu. Fahina'id yusta'nafu hauluha. Kalau sang penerima waris tadi dia mendagangkan harta yang didapatkan dari warisan itu, maka di saat niat itu dia memulai kembali haulnya. Jadi haulnya dimulai dari hari pertama ya. Hitungannya dagangan dari ayahnya yang meninggal itu sudah putus. Haulnya sudah putus. Wala zakata fi huliyin mubah. Tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan yang boleh dipakai. Perhiasan yang boleh dipakai ya. Walawita khodahu rojulu bila kosdilubsin au gairi. Awita khodahu liijaroh au iaroh limroatin. Walaupun perhiasan ini dipakai ya, bukan dipakai ya, disimpan ya, dimiliki oleh seorang laki-laki. Tapi dia memilikinya tidak ada tujuan memakai ataupun yang lainnya, ya sekedar memiliki saja. Atau harta ini dimiliki untuk didagang, untuk disewakan atau dipinjamkan kepada perempuan. Jadi kalau lelaki memakai perhiasan itu kan tidak boleh ya. Ini yang wajib zakat ini adalah perhiasan yang boleh. Illa idza takhadahu binniyati kanzin fatajibu zakatu fihi. Kecuali kalau ada seseorang yang menyimpan perhiasan tujuannya memang untuk disimpan. Kanzin ini disimpan ya untuk investasi. Kalau seperti itu wajib zakat. Jadi kalau menyimpannya untuk apa itu disewakan atau dipinjamkan kepada perempuan, kepada orang-orang yang boleh memakainya, itu tidak wajib zakat. Tapi kalau disimpan itu wajib zakat ya. Ya tentunya kalau mencapai satu nisab. Faraun ya juzuli rojuli takhutumun bi khatami fiddah. Bagi seorang laki-laki diperbolehkan memakai cincin perak ya, balyusannu, bahkan hal ini sunnah ya. Jadi seorang laki-laki itu disunahkan memakai cincin perak. Fihin siri, fihin sori yaminihi au yasarihi lil ittiba. Kesunahannya memakai cincin itu di apa, jari kelingking ya. Kalau tidak salah jari kelingking. Jari kelingking baik tangan kanan maupun tangan kiri. Ini karena mengikuti Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad juga memakai cincin. Cincin dari perak. Walub suhu fil yamini afdal. Memakai cincin di tangan kanan itu lebih baik daripada tangan kiri. Jadi kesunahannya boleh kiri, boleh kanan, tapi yang lebih baik di tangan kanan. Wa sawabal adra'i maqtadahu kalam Ibn Rif'ah min wujubi naqsihi an mithqal. Jadi ada ulama yang bermana al-Adri'i, beliau membenarkan kesimpulan dari penjelasan Ibnu Rif'ah. Jadi Ibnu Rif'ah menjelaskan sesuatu, kemudian dari penjelasan itu ada kesimpulan hukum. Itu namanya iktidha' ya. Jadi kesimpulan dari penjelasan Ibnu Rif'ah yaitu keharusan kurangnya apa itu bobot, ukurannya berat ya, berat cincin dari satu mithqal. Jadi tidak boleh memakai cincin seberat satu mithqal. Jadi harus kurang dari satu mithqal. Linnahyi anittikhadhihi mithqalan, karena ada larangan ya, ada larangan di sini dijelaskan, ada hadis sahih dari Ibnu Hibban yang menjelaskan hal itu, menjelaskan larangan memakai cincin yang beratnya mencapai satu mithqal. Kemudian wasanaduhu hasan. Lakin du'afahu Nawawi. Jadi hadis yang menjadi dasar dari larangan ini itu sanadnya hasan ya. Hasan ini di bawah sahih. Akan tetapi Imam Nawawi mengkategorikan hadis itu dhaif ya. Jadi walaupun ulama mengatakan ini hasan, tapi Imam Nawawi menggolongkan dhaif. Fal aujahu annahu atau Imam Nawawi ini mendhaifkan pendapat ya. Pendapat dari siapa tadi? Adri'i yang menyimpulkan pendapat dari Ibnu Rif'ah ya. Jadi An-Nawawi mengkategorikan hal itu dhaif ya, pendapat yang lemah. Fal aujahu annahu la yudbatu bi mithqal bal bima la yu'addu israfan urfan. Jadi menurut pendapat yang aujah ya, pendapat yang lebih kuat, yang lebih sesuai dengan apa kaidah madhab, berat cincin itu tidak dibatasi dengan satu mithqal. Akan tetapi batasnya adalah bobot ya, berat yang dianggap berlebihan ya, secara uraf ya, secara kebiasaan yang berlaku. Jadi kebiasaan manusia atau adat ya, adat manusia itu kan berbeda-beda. Antara satu daerah dengan daerah yang lain kan berbeda ya, antara satu orang dengan orang yang lain kan berbeda. Ya itu kalau ukurannya urf itu ya tidak bisa diukur. Jadi terkadang bagi satu orang atau bagi satu daerah itu memiliki adat yang berbeda dengan daerah yang lain. Itu ukurannya adalah urf ya. Jadi selama dikatakan berlebihan maka ya haram, kalau tidak ya tidak. Qala sayyiduna wa alaihi fal ibratu bi urfi amsalil labis. Ya, Ibnu Hajar berkomentar atas pendapat itu, pendapat Imam Nawawi. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Nawawi, maka yang dianggap adalah uruf dari pemakai. Jadi pemakainya itu siapa? Kalau pemakainya ya orang yang memiliki pangkat yang tinggi, itu tentunya berbeda dengan ukuran orang-orang biasa atau bahkan yang memiliki pangkat rendah ya. Jadi yang dianggap adalah uruf atau kebiasaan dari orang-orang yang sama dengan pemakai. Walayajuzu ta'adduduhu khilaf walijam'in haithu la yu'addu israfan. tidak diperbolehkan lebih dari satu, ya, lebih dari satu cincin. Hal ini berbeda dengan pendapat golongan ulama ini memperbolehkan memakai cincin lebih dari satu selama hal itu tidak dianggap berlebihan, ya, selama tidak dianggap berlebihan. Jadi segolongan ulama ini tidak mempermasalahkan berapa jumlah cincin yang ada, yang penting bila tidak berlebihan ya tidak apa-apa. Watahliyatuhu ala taharbin. Seorang laki-laki boleh menghiasi alat perang, alat yang digunakan berperang, ya, senjata-senjata, kasaifin seperti apa itu pedang, warumhin tombak, waturusin ini apa tameng, wamintokotin apa itu sabuk, ya, wahya mayusadu bihal wasatu. Mintokoh adalah sesuatu yang diikatkan di perut, ya, ya sabuk, ya. Wasikinil harbi. Contohnya juga seperti pisau yang digunakan perang. Dunasikinil minhinah, bukan pisau dapur, ya. Bukan pisau dapur, kalau pisau dapur tidak boleh. Wal miqlamah. Miqlamah itu apa ya? Sendok atau apa ya? Bifiddatin, ini saya tidak sedia kamus, ya. Jadi kadang juga ragu maknanya. Bifidotin bila sarofin. Jadi seorang laki-laki tadi diperbolehkan menghiasi, ya, menghiasi alat perang menggunakan perak, ya. Jadi bifidoh ini taaluknya ke sini dengan catatan tidak berlebihan. Li'anna fi dzalika irhaban lil kufar, karena hal itu bisa menjadikan orang-orang kafir takut, ya. Kalau pedangnya orang Islam ada emas-emasnya itu kan kelihatan garang, ya. Jadi tujuannya untuk menakut-nakuti orang kafir yang menjadi musuh dari orang Islam. La lidhahabin liziyadatil israfi wal khuyala. Jadi, oh, bukan emas, ya, tadi perak, ya. Yang diperbolehkan adalah perak, ya. Jadi kalau emas tidak boleh, menghiasi semua tadi dengan emas itu tidak boleh. Alasannya karena emas itu lebih kesombongan memakai emas itu lebih besar daripada perak, dan juga anggapan apa itu namanya israf, ya, israf itu apa itu namanya pemborosan. Jadi bertambah boros dan bertambah sombong kalau pakai emas itu. Perbandingannya dengan perak itu kan lebih elit kalau pakai emas, ya. Jadi hukumnya lebih berat emas. Wal khabarul mubihu lahu du'afahu ibnul qattan wa in hasanahu tirmidhi. Hadis yang memperbolehkan hal itu, memperbolehkan lelaki menghiasi alat perangnya dengan emas, itu dikategorikan do'if oleh Ibnu Qattan. Walaupun hadis itu dianggap hasan oleh Tirmidzi. Jadi sebenarnya kebolehan laki-laki menghiasi alat perangnya dengan emas itu ada dalilnya sebenarnya. Cuman ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Watahliyatuhu mushafan. Diperbolehkan juga menghiasi mushaf, ya, Al-Qur'an. Qala sayyiduna ay ma fihi Qur'an. Jadi menghiasi Al-Quran dengan perak itu boleh. Maksud dari mushaf ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar, maksudnya adalah lembaran-lembaran atau benda yang terdapat tulisan Al-Quran, walau litabaruki, walaupun tujuan penulisannya adalah untuk mencari keberkahan. Kagilakihi seperti gantungan Al-Quran, bifidotin, ya. Ini hubungannya ke sini. Menghiasinya dengan perak. Walil mar'ati tahliyatuhu bidhahabin ikroman fihima. Dan bagi perempuan, dia diperbolehkan menghiasi mushaf dengan emas. Jadi kalau laki-laki hanya diperbolehkan dengan perak, tapi kalau perempuan boleh dengan emas, ya. Alasan kebolehan laki-laki dan perempuan ini karena memuliakan Al-Quran, ya. Memuliakan Al-Quran. Wakadbuhu bidhahabi hasanun. Menulis Al-Quran dengan tinta emas itu baik, ya. walau min rajulin, walaupun dilakukan oleh seorang laki-laki. La tahliyatu kitabin ghairih, tidak diperbolehkan menghiasi buku atau kitab lain selain Al-Qur'an, walau bifiddatin, walaupun dengan perak. Jadi yang boleh dihiasi dengan emas atau perak itu Al-Qur'an. Kalau buku yang lain tidak boleh ya. Buku atau kitab yang lain. Wa tamwihu haramun qat'an mutlaqan. Tamwih atau melapisi benda dengan emas ya atau perak itu hukumnya haram, dan keharaman ini disepakati oleh ulama mutlaqan. Mutlaqan ini tanpa terperinci. Jadi tamwih ini pekerjaannya ya, pekerjaan melapisi itu haram. Tsumma in hasala minhu syai'un bil ardi 'alan nar harumat istidamatuhu. Jadi melakukan pekerjaan ini haram, lalu bila andai kata benda yang dilapisi dengan emas itu dipanggang ya, dipanaskan dengan api, bila setelah dipanaskan itu ada tetesan emas atau perak ya, artinya lapisannya itu banyak ya, maka haram membiarkannya. Haram membiarkannya berarti harus ditindaklanjuti. Kalau ada wadah yang dilapisi dengan emas dan emasnya banyak ya, ukuran banyak itu tadi, andai kata dipisahkan atau dipanaskan itu ada sesuatu yang terpisah ya, ada emas yang terpisah, maka haram dibiarkan. Jadi ya harus ditindak, harus dibersihkan. Wa illa fala. Tapi kalau tidak banyak, maka membiarkannya tidak apa-apa. Wa in tasala bil badani hilafan jam'in, walaupun emas itu digunakan menempel dengan tubuh. Ini berbeda dengan golongan ulama ya. Kalau golongan yang lain tidak memperbolehkan. Wa yahillu dhahabu wal fiddatu bila syarafin limra'atin wa sabiyyin ijma'an. Fi nahwi siwari wal khalkhal wa na'li wa tuq. Halal menggunakan emas dan perak tanpa berlebihan ya, bagi perempuan dan anak kecil. Ulama sepakat atas hal ini, bagi perempuan dan anak kecil yang digunakan untuk gelang ya, gelang tangan atau gelang kaki atau sandal ya, sandal atau apa itu kerah baju. Jadi perempuan dan anak kecil menggunakan empat ini dan yang lain itu boleh ya, walaupun terbuat dari emas dan perak. Walal asohi fil mansuji bihima. Dan menurut pendapat yang asoh ya, kalau yang tadi kan ijma ya, kalau menurut pendapat asoh boleh juga menggunakan pakaian yang ditenun ya, yang ditenun menggunakan emas dan perak. Kemudian wayahilu lahun taju wa ilam yata denahu, di apa, halal bagi perempuan menggunakan mahkota ya, mahkota, walaupun tidak biasa memakainya. Wakila datun fiha dana niru muarrotun kotan, dan boleh juga menggunakan kalung yang di kalungnya itu terdapat apa itu, dinar yang berlubang ya. Jadi dinar itu kan terbuat dari emas ya, dilubangi kemudian digunakan liontin, itu boleh. Kotan ini ulama sepakat ya. Jadi bagi perempuan boleh memakai mahkota dan juga kalung yang di sana ada emasnya. Wa kadza maskubatun, begitu pula maskubah yang dilubangi. Maksudnya maksudnya kalau maskubah itu memang berlubang ya. Kalau mu'arrah ini mungkin hanya ditempelkan saja. Wa la tajibu zakatu fiha, dan tidak harus mengeluarkan zakat ya atas hal itu, yaitu kiladah tadi. Jadi perhiasan-perhiasan yang dipakai tadi tidak harus dibayar zakatnya. Amma ma'asyarafi fala yakhillu syai'un min dalik. Kalau memakainya berlebihan dianggap boros, maka tidak halal. Kahol-hol wasnu majmu'i fardataihi mi'ata mithqal. seperti gelang kaki yang jumlah timbangannya, jumlah beratnya, berat keduanya, jadi fardateh itu per satu-satunya ya, kaki kiri ada gelangnya, kaki kanan ada gelangnya, itu kalau di total beratnya 200 miskol itu dianggap syaraf ya, dianggap berlebihan, sehingga kalau berlebihan ya harus zakat, diharuskan zakat kalau berlebihan. Kemudian watajib alaman marro. Ini sekarang membahas zakat makan, membahas zakat apa itu, biji-bijian ya. Jadi, duh, ada yang nonton. Kalau ada yang nonton ya saya teruskan. Watajibu alaman marro fikutin ihtiyariin min hubub. Bagi orang-orang yang telah disebutkan, yaitu orang-orang yang diharuskan membayar zakat, dia diharuskan membayar zakat untuk makanan pokok ya, makanan pokok yang dimakan dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal artinya tidak dalam keadaan terpaksa, yaitu biji-bijian ya. Biji-bijian kaburin wa syair wa arus wa dzurrah wa khimas wa dukhnin wa bakil na'ba duksyah. Contohnya seperti gandum ya, bur ini gandum, syair juga gandum, tapi bur ini gandum yang kualitasnya bagus ya. Kemudian arus ini beras, dzurrah ini jagung, khimas ini semacam kacang ya. Pokoknya ini jenis biji-bijian semua ini. Wa fitamrin wa inab min thimar. Jadi kalau jenis biji-bijian itu contohnya tadi, kalau jenis buah-buahan itu terkhusus dua, yaitu apa itu anggur dan kurma. Tamar ini anggur, inab ini kurma. Balagho qadru kullin minha khamsata awsuk. Kalau biji-bijian dan apa itu buah yang dimiliki mencapai kadar 5 wasak. Jadi ukuran nisab zakat biji-bijian dan buah-buahan itu sama, yaitu 5 wasak. Wa huwa bil kaili 300 sa'. 5 wasak kalau dihitung dengan hitungan kel ya. Kel itu takaran, itu 300 sok ya. Waso'u arba'atu amdat. 1 sok sama dengan 4 mud. Wal muddu ritlun wasulus. 1 mud sama dengan 1 ritel sepertiga. Ini dihitung sendiri ya. Munakkon minti binin wa kisrin layuk kalu ma'ahu waliban. Jadi hitungan 5 wasak tadi, hitungan 5 wasak tadi itu tanpa menghitung jerami atau apa itu namanya, kulit ya. Jadi kulit-kulitnya tidak dihitung. Biji-bijian dan buah yang ditimbang itu adalah biji-bijian dan buah yang dibersihkan. Yang dibersihkan dari kulitnya, kulit yang tidak dimakan bersama dengan buah. Berbeda kalau kurma tadi, kurma kan kulitnya bisa dimakan ya, anggur juga sama. Tapi kalau padi itu kan kulitnya tidak bisa dimakan. Jadi ukuran 5 wasak itu tidak menghitung kulitnya. Wa lam anal aruzza mimma yudakhuru fi kisrih wa la yukalu ma'ahu. Arus atau beras itu tergolong biji-bijian yang disimpan bersama dengan kulitnya. Jadi agar awet itu disimpannya bersama dengan kulit. Tapi kulitnya tidak dimakan karena kan masih jadi apa, beras yang belum dikupas itu kan ya, tidak bisa dimakan kulitnya. Fata jubu fihi in balago asrota ausuk usrun li zakat in sukiya bila mu'nah kama torin. Bila buah-buahan atau biji-bijian mencapai 10 wasak ya, mencapai 10 wasak gimana ini, maka diharuskan zakat 1/10. Diharuskan 1/10. Jadi total dari panen itu diambil 1/10 untuk zakat. 1/10 itu kalau memang pengairannya tidak mengeluarkan biaya, dialiri dengan tanpa biaya. Di sini dicontohkan pengairan yang tanpa biaya itu pengairannya dengan air hujan, jadi alami ya. Kalau alami berarti zakatnya 10%. Wa illa ay wa in sugiya bimunah kana dakhin fanisfuhu ay nisful usur. Kalau pengairannya dengan menggunakan biaya dengan menggunakan mu'nah atau biaya seperti nadh ya. Nadh itu ya mengambil air dari apa itu dari sungai menggunakan tenaga hewan, maka biaya, maka zakatnya adalah separuh dari 1/10 ya. Separuh dari 1/10 itu ya 1/20 berarti. Jadi ibarat 100 ya. Ibarat 100 itu 1/10-nya kan berarti 10. Kalau separuhnya 1/10 berarti 5. Misalkan panen 100 itu yang dikeluarkan 5. Ainis ful usuri. Kemudian ini sebabnya. Wa sabab tafriqati, mengapa dibedakan antara pengairan yang alami dan pengairan yang dengan biaya? Thiqalul mu'nati fi hadha wa hifdhuha fil awal. Jadi sebab perbedaan kadar yang dikeluarkan itu beratnya biaya untuk yang ini dan ringannya biaya untuk yang pertama. Yang pertama ini kan yang dialiri dengan misalkan hujan tadi. Sawa'un azuria. Sawa'un azurika dzalika qasdan am nabata ittifaqan. Jadi apa itu biji-bijian ya, biji-bijian atau apa tadi, buah-buahan yang harus dizakati itu tidak membedakan apakah tumbuh dengan sendirinya atau ditumbuhkan oleh pemiliknya. Jadi tumbuh dengan sendirinya pun itu juga wajib zakat kalau sampai satu nisab ya. Ya misalkan saya punya tanah kemudian tiba-tiba tanah saya tumbuh padi itu juga kalau satu nisab juga wajib zakat. Kama fil majmu'i hikayatan fihil ittifaq, seperti penjelasan dalam kitab Al-Majmu' yang di dalam kitab itu menceritakan permasalahan ini, menceritakan Imam Nawawi menceritakan dalam permasalahan ini kesepakatan ulama atas hal itu. Wa bihi yu'lamu dha'fu qauli Syekh Zakaria fi tahririhi tab'an li aslih yustaratu li wujubiha ayyasru'ahu malikuhu aw naibuhu. Dari keterangan ini kita bisa memahami lemahnya pendapat dari Zakaria Al-Ansori dalam kitab Tahrir. Tahrir itu apa itu? Kitab yang mensarahi kitabnya sendiri ya. Mengikuti kitab aslinya. Kitab aslinya itu kalau tidak salah Ibnu Mukri ya. Kitab Tahrir ini kitab matan ya. Kitab matan kemudian disarahi sendiri oleh Zakaria Al-Ansori menjadi apa itu Tuhfatutulab kalau tidak salah. Beliau dalam kitab Tahrir itu mensyaratkan keharusan zakat buah dan biji-bijian disyaratkan harus ditumbuhkan oleh pemiliknya atau penggantinya. Jadi kalau tumbuh dengan sendirinya menurut Zakaria Al-Ansori dalam Tahrirnya itu tidak wajib. Fala zakat fi man zara'a bi nafsi aw zara'ahu ghairuhu bi ghairi idnihi. Jadi kalau ada biji-bijian atau buah-buahan yang tumbuh dengan sendirinya atau ditanam oleh orang lain tapi tanpa izin pemilik tanah, itu pemilik tanah ya tidak wajib zakat. Ini menurut penjelasan dalam kitab Tahrir. Wa laizamu jinsun ila akhar li takmilin nisab. Bihilafi anwa'il jinsi faidhumu. Jadi zakat buah-buahan, bukan buah-buahan ya, zakat biji-bijian itu kan banyak ya. Ada gandum sendiri itu kan macamnya banyak ya. Jadi satu jenis itu tidak bisa dikumpulkan ke jenis yang lain. Misalkan ada orang yang punya setengah nisab padi, kemudian punya setengah nisab lagi gandum ya. Jadi setengah padi dan setengah gandum itu ya tidak dihitung satu nisab, hitungannya sendiri-sendiri karena itu beda jenis. Tapi kalau nauk misalkan sama-sama gandum, tapi gandumnya gandum bur dan syair itu dikumpulkan. Pokoknya kalau masih satu jenis ya. Jadi jenis ini di atas nauk ya. Ada jenis kemudian bawahnya nauk. Misalkan jenis itu makhluk hidup. Jenis ini makhluk hidup, nauknya itu ya manusia, hewan, binatang. Jadi cakupan jenis itu lebih luas. wa zar al ami yudhoman yudhomani in wako ahaso duhuma fi amin. Dua tanaman yang dipanen dalam satu tahun itu dikumpulkan. Dua tanaman yang dipanen dalam satu tahun itu dikumpulkan nisabnya ya, dikumpulkan nisabnya. Kalau memang panennya dalam tahun yang di tahun yang sama. Jadi kuncinya adalah ini. Jadi ada satu petak sawah yang dalam satu tahun panennya dua kali. Setiap satu panen belum mencukupi satu nisab. Ya itu ya nanti dikumpulkan. Dikumpulkan untuk menghitung nisabnya ya. Pokoknya kalau dalam satu tahun yang sama itu dikumpulkan. Far'un la tajibu zakatu fi mali baitil mal. Tidak harus mengeluarkan zakat untuk harta yang ada di baitil mal ya. Baitil mal ini apa ya? Kas negara ya. Kas negara. APBD pokoknya kas negara ya. Wala fi ra'i makufin min nahlin aw ardin ala jihatin am. Tidak wajib zakat juga untuk hasil dari tanah yang diwakafkan. Misalkan ada tanah yang diwakafkan, kemudian di tanah itu ada pohon kurma. Nah, buahnya pohon kurma itu ya tidak ada kewajiban zakat. Atau tanah yang diwakafkan untuk keperluan umum. Kal fuqara wal apa ini fuqaha wal masajid ya. Jadi kepentingan jihatin ammah itu maksudnya tidak dikhususkan ke mauquf alaih tertentu. Saya wakaf tanah untuk orang fakir itu namanya jihah ammah, atau saya wakaf kepada orang-orang yang ahli fikih atau ke masjid itu namanya jihah ammah. Jadi kalau tanah yang diwakafkan ya, tanah yang diwakafkan untuk jihad ammah, untuk mauquf alaih yang berupa apa ya, berupa sifat, bukan mauquf alaih yang tertentu, itu tidak harus zakat. Hasilnya tidak harus dikeluarkan zakatnya. Li'adami ta'ayunil maliki, karena pemiliknya tidak tertentu. Pemiliknya itu kan seluruh orang-orang yang ditentukan, yang apa ditentukan secara sifatnya. Wata jibu fi mauquf ala muayyanin wahidin. Kalau mauquf alehnya adalah orang tertentu yang satu, au jamaatin muayyanah atau golongan yang tertentu, ka aula di Zaidin, seperti misalkan wakaf kepada anak Zaid, anaknya Zaid ini kan kelompok ya tapi tertentu. Kalau seperti itu ya wajib zakat. Zakarahu fil majmu. Penjelasan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu. Wa afta ba'duhum fil mauquf fi mauqufin ala imamil masjid awil mudarris bi annahu yalzamuhu zakatuhu kal muayyan. Sebagian ulama berfatwa terkait dengan barang yang diwakafkan kepada imam masjid. Imam masjid atau kepada pengajar berfatwa bahwa mauquf itu harus dikeluarkan zakatnya. Harus dikeluarkan zakatnya seperti mauquf alaih yang tertentu. Saya wakaf kepada imam masjid, saya wakaf kepada pengajar, itu menurut sebagian ulama harus dizakati wakafnya. Qala sayyiduna wal aujahu hilafuh li'anna al maqsuda bidzalik al jihatu duna sahsin ma'ayyan. Tapi menurut Ibnu Hajar pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih itu tidak demikian. Artinya tidak wajib ya. Berbeda dengan fatwa dari ulama tadi. Artinya tidak wajib. Mengapa? Karena tujuan mewakafkan kepada imam masjid atau pengajar itu tujuannya adalah jihad ya. Jihad itu maksudnya ya umum. Tujuannya tidaklah personal tertentu, tidaklah individu yang tertentu. Tambihun. Qala al-Jalalu Bulqini fi Hasyiatir Raudhah tab'an lil majmu'. Jalaluddin al-Bulqini dalam Hasyiah Kitab Raudhah, beliau mengikuti penjelasan yang ada di Dalam kitab Majmu', beliau menjelaskan inna ghullatal ardil mamlukah awil mauqufah ala muayyanin in kanal badru min mali malikihi awil mauqufi alaihi fatajibu alaihi zakatu fima ahrajathul ardu. Ini penjelasan dari Jalaluddin Al-Bulkini ya. Beliau mengatakan bahwa hasil dari tanah yang dimiliki seseorang ya, atau tanah yang diwakafkan kepada orang tertentu, bila bibitnya adalah diambil dari harta pemiliknya atau diambil dari harta mauquf alaih, dari kantong pribadi, maka dia harus zakat ya. Jadi ada mauquf alaih muayyan yang diwakafi tanah, kemudian dia menanam tanaman di sana ya, bibitnya dari uang pribadi, maka dia wajib zakat ya. Dia wajib zakat. Fa in kana al badru min malil amil wa jawazna al mukhabarata fihi fatajibu zakatu alal amil. Tapi kalau bibitnya dari pekerja ya. Amil ini pekerja. Jadi ini prakteknya ada orang yang punya tanah, kemudian ada orang yang memperkerjakan, ada orang yang menanam. Itu namanya mukhabarah ya. Jadi mukhabarah dan musyarah itu kan mirip ya. Kalau bibitnya dari yang bekerja itu namanya mukhabarah. Tapi kalau bibitnya dari yang punya tanah itu namanya musyarah. Ya, mukhabarah ini khilaf ya. Kalau dalam fatwa qarib tidak boleh ini. Kalau kita mengikuti yang boleh, mengikuti ulama yang memperbolehkan mukhabarah, maka yang wajib zakat tidak pemilik tanah tapi pekerja. Ya, jadi ini prakteknya ya, prakteknya ada orang yang mendapatkan wakaf ya, ada orang tertentu yang mendapatkan wakaf atau harta milik sendiri, lalu tanah yang dimiliki itu ditanami ya, tapi yang mengerjakan orang lain. Jadi ada dua orang yang bekerja sama ya, yang satu punya tanah, yang satu tanah, yang satu tenaga. Itu kalau bibitnya dari pemilik tanah atau dari mauquf alaih, maka dia wajib zakat. Tapi kalau bibitnya dari pekerja, maka yang wajib zakat adalah pekerjanya. Wala syai'a 'ala shahibil ardi. Dan tidak ada kewajiban apapun bagi pemilik tanah. Li annal hasila lahu ujratu artihi. Karena panen yang didapatkan itu sebagai ongkos ya, sebagai upah dari penyewaan tanah, Wahidul kanal badru min sohibil ardi wa u'tiya minhu syai'unil amil la syai'a alal amil li'annahu ujratu amalihi intaha. Dan begitu pula sebaliknya, kalau bibitnya dari pemilik tanah kemudian bagian amil sudah diberikan ya, jadi mukhabarah dan muzaroah itu kan nanti hasil panennya dibagi dua ya, hasil panennya dibagi dua. Ini prakteknya muzaroah ya, karena bibitnya dari pemilik tanah. Jadi bibitnya dari pemilik tanah kemudian sudah panen, lalu amil atau pekerja sudah diberikan jatahnya, maka amil tidak harus membayar apapun karena hasil panen yang diberikan kepada amil itu adalah upah dari pekerjaan yang dilakukan. Watajibu zakatu linabatil ardil musta'jarati ma ujratiha ala zari. Diharuskan mengeluarkan zakat untuk tumbuh-tumbuhan di tanah yang disewakan beserta dengan upah tanah itu, upah yang diberikan kepada yang menanam tanah. Wa mu'natul hasad wa diyas alal malik ya. Jadi ada tanah yang disewakan, Kemudian tanah itu ditanami, ditanami apa, buah-buahan atau apa tadi, biji-bijian, tapi yang menanami orang lain. Ini praktiknya sama seperti tadi. Berarti kalau diharuskan membayar zakat, itu praktek keterangan ini adalah bibitnya dari pemilik tanah ya. Ini sama seperti tadi. Jadi pemilik tanah selain dia harus membayar upah dari yang bekerja, dia juga harus memezakati tumbuhan yang dihasilkan dari tanah itu. Kemudian ongkos panen dan juga dias ini ya, hewan-hewan yang untuk membajak itu dibebankan kepada pemilik tanah, bukan dibebankan kepada yang melakukan, yang bekerja. Ini sama seperti sebelumnya tadi ya. Watajibu alaman marroli zakati fi kulli, wah ini beda lagi, ini sudah membahas zakat hewan ya. Watajibu alaman marroli zakati fi kulli khomsi ibilin satun. Ini sekarang membahas zakat hewan. Bagi orang-orang yang telah disebutkan, ya, orang-orang yang disebutkan ini ya, Islam, Balek, dan lain-lain ya. Bila memiliki 5 unta, maka diharuskan membayar zakat 1 kambing. Jadi unta itu nisabnya 5 ya. 1 kambing itu jada'atu dhu'nin laha sanatun. Authaniyatu ma'zin laha sanatan. 1 kambing itu boleh jenisnya kambing domba atau kambing kacang ya. Kalau kambing domba itu diharuskan jada'ah. Jada'ah artinya berusia 1 tahun masuk ke tahun kedua. Kalau kambingnya kambing kacang, kambing yang kecil, itu harus thaniyah. Thaniyah artinya usianya 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Wa yujzi'u dzakaru wa in kanat ibiluhu inatsan. Boleh mengeluarkan kambing jantan walaupun kambing ini dikeluarkan untuk unta betina. Jadi untanya betina, tidak harus kambingnya juga betina, boleh kambing jantan. Lal maridu in kana ibiluhu sihahan. Tapi kalau untanya sehat ya, kalau untanya sehat tidak boleh mengeluarkan kambing yang sakit ya. Jadi kalau perbedaan sehat dan sakit itu fatal, tapi kalau sekedar jantan dan betina itu boleh. Ila khomsin wa isrina minha. Jadi nisabnya adalah 5 ya, nisabnya adalah 5 hingga 25. 25 unta. Fa fi asrin satani. Nah, wa khamsata asar thalas. Jadi 5, 10 dan 15 itu masing-masing kambing 1. Jadi tadi kan dijelaskan 5 kambing 1. Berarti kalau 10 kambing 2, kalau 15 kambing 3. Itu hingga wa isrin ilal khomsi wal isrin arbaun. Jadi 20 hingga 25 itu kambing 4. Jadi 20 hingga 25 kambing 4. Fa idza kamulatil khomsu wal isrun fa bintu mahad ya. Jadi hitungan kambing 1 itu hanya sampai batas 20 saja. 5, 10, 15, 20 itu masing-masing bertambah 1. Tapi kalau hitungannya sudah 25 itu sudah tidak kambing lagi, berpindah ke unta ya, berpindah ke unta. Anak unta, bintu mahad ini anak unta ya, anak unta betina. Lahasanatun. Jadi mahad dalam mahad itu artinya usianya 1 tahun. Hiya wajibuha ila sitin wa thalathin. Jadi kewajiban satu unta itu hitungan 25 hingga 36 ya, 25 hingga 36. Sumiyat bidzalik li'anna ummaha analaha antasira minal mahad ayil hawamil. Mengapa unta yang usia 1 tahun dinamakan bintu mahad ya. Jadi bintu mahad itu sebutan untuk unta 1 tahun. Karena ya bintu mahad kan artinya anak dari unta yang hamil, ya. Anak dari unta yang hamil. Jadi bintu ya anak mahat itu ya hamil. Dinamakan bintu mahat karena ibu induknya sudah waktunya hamil kedua, sudah waktunya hamil kembali, ya. Jadi kalau ada unta yang sudah berusia 1 tahun itu induknya sudah waktunya hamil lagi. Induknya sudah waktunya hamil lagi, hamil setelah anak itu. Wa fi sittin wa thalathin ila sittin wa arba'in bintu labun laha sanatan. Kalau jumlah untanya 36, ini sekarang di sini hujan ya. Jadi kalau ada berisik ya, mohon maaf. Kalau untanya 36 hingga 46 ya. Itu membayar bintu labun, ya. Zakatnya adalah bintu labun. Bintu labun itu unta yang berusia 2 tahun. Jadi kalau 1 tahun namanya bintu mahat, kalau 2 tahun bintu labun. Sumiyat bidzalik li anna ummaha analaha anta du'athanian wa tasyiru dzatalaban. Mengapa unta yang berusia 2 tahun dipanggil dengan bintu labun? Bintu labun kan artinya anak dari hewan yang punya susu, punya air susu. Karena induk dari unta berusia 2 tahun itu sudah waktunya melahirkan kedua kali. Jadi kalau sudah 2 tahun itu sudah 2 kali, sudah waktunya melahirkan kedua kali. Dan kalau unta melahirkan otomatis dia memiliki air susu. Oleh karena itu dinamakan bintu labun. Wa fi sittin wa arba'in ila ihda wa sittin hiqqah. Kemudian kalau unta mencapai 46 tahun hingga 61 itu hiqqah ya. Laha thalathu sinin. Hiqqah ini unta berusia 3 tahun. Unta berusia 3 tahun itu namanya hiqqah. Sumiyat bidzalik li'anna hastahaqqat an turqaba wa yuhmala 'alaiha aw ayatruqaha fahal. Jadi hiqqah ini maksudnya berhak ya. Mengapa unta yang usia 3 tahun dinamakan hiqqah? Karena unta yang berusia 3 tahun itu sudah pantas ditunggangi, sudah mampu diberi muatan. Atau sudah waktunya dikawini oleh pejantan, sudah waktunya dikawini oleh pejantan. Ini hujannya tambah lebat ya. Hujannya tambah lebat di sini. Saya teruskan sedikit lagi. Wa fi ihda wasitina jada'atun laha arba'u sinin. Kalau sudah mencapai 61 itu kewajibannya jada'ah. Jada'ah adalah unta yang berusia 4 tahun. Sumiyat bidzalik li'annaha yajda'u muqaddamu asnaniha ayaskutu. Jadi jada'ah itu artinya gugur ya, gugur atau copot. Unta yang copot. Dinamakan jada'ah karena gigi depannya itu copot ya. Gigi depannya copot. Ini sedikit lagi ya, ini sudah sangat mengganggu sebenarnya. Wa fi sittin wa sab'in bintalabun wa fi ihda wa tis'in hikon hikotan wa fi mi'ah wa ihda wa isrin salah subanati labun. Summal wajibu fi kuli arba'in bintu labun wa fi kuli khamsin hikoh. Hitungan 76 ya. 76 2 bintu labun, 91 2 hikoh, 121 3 bintu labun. Lalu setelah mencapai 121 setiap bertambah 40 maka bertambah bintu labun 1 dan setiap bertambah 50 maka bertambah hikoh 1. Wajibu ini di sini hujan ya, jadi saya akhiri ya. Mohon maaf Bang sudah mengikuti. Ini nanti kalau misalkan hujannya reda dan baterainya juga masih ada dan belum ngantuk, insya Allah saya lanjutkan ya. Tapi ini saya akhiri dulu. Cukup lebat ini hujannya.